Gue besok harus pergi. Harus ke kolam maksud gue. Kok aku gak tahu? Baik-baik ini. Kamu juga baik-baik. Saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasa. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat? Tapi saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasa. Hatiku saja, tapi mengapa kini cinta datang datang terlambat.